Juga kita bisa ambil pelajaran tentang pentingnya kita mempelajari sholat dengan baik. Perhatikan, Ubaidur Rahman. Sholat dengan baik, Ubaidur Rahman ya, Abdul Rahman, sholat dengan baik. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala di Sahih Bukhari, dan telah kita lalui hadisnya. Ubaid, coba amalan apa yang kelak pada hari kiamat pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat. Kalau salatnya baik, maka faqad aflaha wa anja. Dia telah menjadi orang yang beruntung, orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Dan kalau rusak, maka akan rusak seluruh amalannya. Orang yang bisa menjaga dengan baik sholatnya, menjaga waktunya, menjaga kaifiyah sholatnya zahir wa batinan, insyaallah subhanahu wa ta'ala akan bisa menjaga amalan-amalan yang lainnya dengan lebih baik. Dan sebaliknya, orang yang menyiakan sholat, maka dia akan menyia-nyiakan amalan yang lainnya. Mimbabin aula. Salah merupakan perkara yang sangat penting. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang masuk Islam, setelah dia jadi keimanan, maka mereka diajarkan salat. Diajarkan kepada mereka salat. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih mimma laysa bi sahihain. Dan kita memasuki bab yang ke-77 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-77, Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah beliau memberikan terjemah babnya dengan Al-Hadis an Bani Israil bima yu'lamu thubutu fil kitab wa sunnah. Menceritakan apa yang dinukil dari Bani Israil, dari Alkitab, kisah-kisah yang diketahui bahwasanya kisah tersebut sabit atau sabitah dalam Al-Quran dan Sunnah. Bolehnya kita menukil cerita-cerita Israiliyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini hukumnya boleh dinukil. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau Nabi, tidak ragu lagi, apa yang beliau sampaikan pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kita lalui dalam bab ini hadis Abdul bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dan sudah kita lalui di pembahasan tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala, di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan tentang Israiliyat yang datang. Bagaimana mauqif kita menghadapi al-Israiliyat, kisah-kisah yang dinukil oleh ahlu kitab. Apakah boleh diterima atau ditolak? Kata beliau, setelah ada kalam sebelumnya, walakin hadil ahadith al-Israiliyat tudkaru lil-istishhad la lil-i'tibad. فإنها لثلاثة أقسام أهدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بصدق فذاك صحيح وثاني ما علمنا كذبه ما علمنا كذبا مما عندنا مما يخالفه وثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. Setelah beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, balighu anni walau ayah wa hadithan bani Israil wala haraj, dari Sahih Bukhari, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan, dan apa yang datang dari Bani Israil terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, ma'alim nasihatah mimma bi'aidina, yang diketahui kebenaran kisah atau cerita tersebut kita ketahui dari apa yang ada dan datang kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah. Bahasanya Israiliyat tersebut, cerita tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fadakah sahih, maka kisah Israil tersebut hukumnya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wathani, dan yang kedua dari kisah-kisah Israiliyat, ma'alimna kadibah mimma indana mimma yukhalifu, yang kita ketahui kedustaannya dan kita ketahuinya dengan apa yang datang kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah. Karena yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah pasti batil, dan tidak mungkin syariat sebelum Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, mau syariat untuk Bani Israel, syariat yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa, menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti sama. Pasti sama. Fama da ba'dal haq illa dalal. Kalau menyisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti batil. Pasti batil. Dan sudah kita ketahui tentang perbuatan ahlul kitab, yaktubuna bi'aidihim, mereka menambah, membuat hukum-hukum sendiri, kemudian mereka nisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kitab Taurat dan kitab Injil itu sudah tercampur. Ada yang masih belum dirubah dan ada yang sudah dirubah oleh mereka. Maka yang datang yang sudah dengan Al-Quran kita benarkan. Yang bertentang dengan Al-Quran maka kita dustakan. Pasti batil. Kemudian jenis yang ketiga, ma huwa maskutun an, la min hadal qabil wa la min hadal qabil. Yang ketiga katanya yang datang dalam keadaan tidak ada pembenarannya dari syariat kita, tapi syariat kita juga tidak mendustakannya. Maka yang seperti ini kata la nu'minu bihi wa la nukadzibuh. Kita tidak beriman dengannya, menjazm bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala benar, dan tidak pula kita mendustakannya. Karena kalau kita benarkan, khawatir itu termasuk yang dibuat-buat oleh mereka, Bani Israil. Dan kalau kita dustakan, khawatir itu dustu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini, wajuzu hikayatuhu, yang seperti ini boleh diceritakan kisahnya. Jadi tadi hadis Abdullah bin Amr al-As yang sudah kita sebutkan. Wa hadithan Bani Israil wala haraj. Ceritakan kisahnya dari Bani Israil dan tidak ada dosa atasmu. Akan tapi yang jenis yang ketiga, wa ghalibu dhalik, dan kebanyakan jenis yang ketiga yang datang tidak ada penusahannya dari syariat kita dan juga tidak pembenarannya, la faidata fih ta'udu ila amnin dini, tidak ada faedahnya berkaitan dengan perkara perkara agama. Dan di tafsir surat Qafun Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah beliau menyebutkan perkara yang penting tentang isyariat yang datang. Kata beliau, innam abah syari' ar-riwayata anhum fi qawlihi wa hadithu an ban Israil wa la haraj fi ma qad yujawizu al-aql wa amma fi ma yuhilhu al-uqul wa yahkumu bi bil-butlan wa yaglibu ala dhunun kadibu falisa min hadha al-qabil wallahu alam. Ibn Katsir katanya perkara yang diperbolehkan oleh syari' oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menceritakan kisah Nabi Israel dalam hadisnya wa hadithu an bani Israel wa la haraj, itu adalah perkara yang masuk akal, akal bisa memahaminya. Adapun kalau akal mendustakannya dan sudah pasti menjazam itu tidak benar katanya, maka ini tidak termasuk ke dalam perkara yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk menceritakannya. Syahidnya bahwasanya apa yang datang dari Bani Israil itu ada yang boleh kita ceritakan, itu jadi jenis yang pertama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan jenis yang ketiga yang tidak ada pembenaran dan pendustaannya. Hanya saja kalau jenis yang pertama pasti benar karena sesuai dengan syariat Nabi SAW, kalau jenis yang ketiga kita tidak membenarkan dan tidak mendustakannya, hanya saja boleh menceritakannya. Adapun yang kedua, cerita-cerita yang menyisihi syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka kita dustakan, karena pasti batil. Karena tidak mungkin syariat Nabi sebelum Nabi kita, syariat Nabi Musa dan Nabi Isa bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita akan baca hadis disebut oleh Syekh Mukbir rahimahullah dalam bab ini. Dia sebutkan dua hadis, hadis Abi Nu'aim dan hadis Abi Hurairah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Dawud Ismail, masmu? Hasan ta Sulaiman al-Ma'ashath As-Sijistani. Haddathana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala akhbarana Mu'ad wa Mu'ad ibn Hisham. قال أخبرنا أبي وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة قتادة ابن دعامة عن أبي حسان ومشهور بكنيته اسم مسلم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا illa udmi salatin. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau bercerita kepada kami dari cerita-cerita Bani Israil sampai datang waktu subuh. Ma yaqumu illa udmi salat. Dan tidaklah beliau bangkit dari tersebut kecuali untuk melaksanakan salat. Udmi salat katanya salat fardhu, salat wajib. Tapi bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal malam sampai akhir malam beliau cerita tentang Bani Israel. Kata para ulama, beliau bercerita setelah melakukan salat malam. Dan sudah kita ketahui dari hadis Aisyah dan yang lainnya, Nabi sallallahu terkadang salat malam di awal malam, terkadang di pertengahan malam, dan terkadang di akhir malam. Dan akhir witirnya atau akhir waktu witirnya sampai datang waktu subuh. Jadi Nabi SAW bercerita setelah salat malam sampai datang waktu subuh. Dan itu pun tidak dilakukan di setiap malamnya, terkadang. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang menunjukkan bolehnya menukil dari Bani Israel kisah-kisah Israel, tapi dengan syarat tadi. Imma sesuai dengan syariat kita Al-Quran Sunnah, itu pasti benar. Dan imam tidak, minimal tidak ada pendustaannya, tidak didustakan dalam syariat ini. Dan yang terakhir ini, kita tidak boleh beriman dan tidak boleh mendustakannya, hanya saja boleh menceritakannya. Dan tadi sebut oleh Ibnu Katsir, kebanyakannya yang bagian akhir ini katanya tidak ada manfaatnya, kembali kepada masalah, yang kembali kepada masalah agama. Kemudian yang terakhir, qala Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdul Aziz, masmu? Ahsanta, Abdullah ibn Muhammad. Qala haddatsani Ali ibn Mushir an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadits an Bani Israil wala haraj. Qala Syekh, hada haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, dan sama dengan hadis Abi Nu'aim al-As di Sahih Bukhari. Di sini sebutkan di Al-Jami' Sahih Malisa fi Sahihain, dikarenakan datang dari riwayat Abi Hurairah. Mafhum? Dan kalau ada hadis sekalipun sama, kalau datang dari sahabat yang berbeda, misalnya dari dua orang sahabat, maka dihukumi dua hadis. Dihukumi hadisnya berbeda. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ia tidak bertentangan dengan kitab atau syarat kitab ini. Kan kitab ini syaratnya hadis-hadis yang sahih yang di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau yang mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj, hadisnya Sahih Bukhari, kita kata iya, tapi bukan dari Abu Hurairah. Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wa haraj. Ceritakan apa yang menukil dari Bani Israel wa la haraj. Dan tidak ada dosa atas kalian ketika menceritakannya. miyadi. Apa hukum kita menukil kisah-kisah Israiliyat? Boleh atau tidak? Cerita-cerita Israiliyat yang dinukil ahlul kitab, saya sebutkan, itu terbagi ke dalam tiga bagian. Ini maksudnya dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita benarkan. Tentunya sudah pasti kebenarannya, sudah pasti kebenarannya. Kita benarkan. Dan ini menunjukkan kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Syariat beliau itu musaddiqun lima baina yadai, membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau alaihissalatu wassalam. Dan imma kisah Israiliyat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu sangat banyak sekali. Bisa menceritakan tentang sebagian nabi, kemudian disebutkan di situ sifat yang tercela tentang nabi, tentang nabi. Maka itu suatu yang bertentangan dengan syariat Nabi kita alaihi wasallam. Karena para nabi itu ma'sumun, terjaga dari perbuatan dosa. Lebih-lebih al-kaba'ir, lebih dari al-kaba'ir. Maka kita pastikan, kalau ada cerita terkadang misalnya di kisah inna hada akhilahu tis'atu wa tis'una na'jah waliya na'jatun wahidah, katanya Nabi Daud AS beliau memiliki 99 orang istri, kemudian ada salah seorang dari rakyatnya, kan Nabi Daud aja, dia punya seorang wanita, kemudian dia menginginkan wanita tersebut, tertarik dengan wanita tersebut, maka dia suruh rakyat tersebut untuk berjihad fisabilillah dalam rangka dia menikahi istrinya. Itunya kadzib, ini celaan terhadap Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Jadi kita pastikan ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasalam, bukan dari syariat Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kadib, itu kadib, karena bertentangan dengan ismah, ismah Nabi. Nabi terjaga di sifat yang sangat tercela tersebut. Dan yang ketiga, kisah yang tidak ada pembenaran atau pendustaannya, maka kita tidak membenarkan kemusakan, tapi boleh menceritakannya. Dan kata Ibnu Katsir, akan tapi biasanya tidak ada faedah yang kembali kepada Amrun Dini, tidak ada faedah yang bisa kita ambil dalam masalah agama kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.